Yo, akhirnya gue baru aja nonton drakor terbaru tentang detektif ganteng gitu. Seru banget. Oh gitu, emang ceritanya kayak gimana, Bel? Nah, jadi si detektif ini tuh dikasih surat misterius buat ngedatengin keluarga besar pemilik bisnis percetakan gitu. Pas dia datang, ternyata pemilik percetakan itu mati misterius. Oh iya, terus? Nah, terus dia ketemu sama anak cewek paling muda, terus saling jatuh hati. Yaelah, Bel, lo gak pakai 4G ya? Iya, lo tahu aja lagi. Makanya, ganti 4G dong. Males ah, ribet. Yeay, siapa bilang 4G itu gak ribet tahu? Kalau lo mau ganti ke 4G, lo tinggal pergi aja ke Grapari atau mini Grapari terdekat. Bisa juga di outlet minimarket ataupun juga official store Telkomsel di e-commerce. Gampang kan? Seriusan, yo? Serius lah, masa bercanda? Selain itu juga nih, ada banyak banget benefit yang lo bisa dapetin dengan pindah ke 4G sekarang. Dari mulai jaringan 4G yang lebih cepat dan stabil, sampai bonus kuota sampai 30GB. Syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Wah, ternyata gampang ya. Makanya, buruan pindah ke Telkomsel 4G sekarang juga. Biar kalau nonton drakor, makin nyaman. Oke deh kalau gitu.